hadir kehadiranmu. Tuhan ku tanya cinta, kemana arah dan tujuannya. Bila memang berpisah, mengapa mau terpisahkan? Aku memujimu hingga jauh terdengar satu keangkasa. Rintihan hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar nama ragaku hancur berkeping-keping. Tangan dan kaki terang berpijak di